dalam mensikapi murtajibul kathirah, dalam mensikapi pelaku dosa besar. Mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Di dunia dihukumi kafir, sementara di yaumul qiyamah nanti dihukumi kekal abadi di neraka selama-lamanya. Paham takfir itu pun semakin berkembang, dan prakteknya ialah mengkafirkan para penguasa muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu mereka suarakan dengan lantang, dengan terang-terangan pada peristiwa perang Siffin, ketika terjadi musyawarah untuk meredam fitnah dari pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pihaknya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka kaum Khawarij pun menyuarakan pemahaman takfir, mengkafirkan orang-orang yang tuduh berunding, upaya untuk meredam fitnah, menyelesaikan masalah. Lalu mereka mengkafirkan siapa saja dari kalangan para sahabat dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang ikut dalam perundingan tadi atau yang merestuinya, meridainya, menyetujuinya. Mengkafirkan semua yang terlibat dalam perang Siffin. Setelah itu, ikhwanuddin azakumullah, pemahaman takfir ini pun merambah sampai pada tingkat takfirul muslimina umumah, mengkafirkan kaum muslimin secara umum, meyakini tidak ada lagi di zaman kita sekarang ini umat Islam telah lenyap, disebut sebagai umat ghaibah, umat yang gaib, yang telah sirna, yang telah lenyap. Yang sekarang ini ada ialah umat jahiliyah, umat yang musyrikah, mengkafirkan secara umum. Kalau kita melihat fenomena takfir yang ada beberapa bentuk paham takfir yang terbilang hulu, melampaui batas dalam sepanjang sejarah Islam. Yang pertama ialah takfiru murtajibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar, seperti yang saya jelaskan di atas. Yang kali pertama memunculkan paham ini ialah kaum Khawarij di akhir-akhir masa sahabat. Dosa besar apapun yang dilakukan oleh orang muslim, maka dia langsung divonis kafir. Sebuah pemahaman yang aneh, yang tidak pernah ada di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kaum Khawarij seperti yang diterangkan tadi, mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghukumi mereka abadi di neraka selama-lamanya. Kaum Mu'tazilah menghukumi mereka dengan hukum yang baru, al-manzilatu bainal manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dikatakan muslim tidak, dikatakan kafir juga tidak, tapi di yaumul qiyamah nanti sama dengan kaum Khawarij, mereka abadi di neraka selama-lamanya. Sementara kaum Murji'ah, mereka meyakini bahwasannya pelaku dosa besar itu mukmin dan sempurna imannya, tidak terkurangi sedikit pun imannya dengan tindakan dosa besar tadi. Kaum murjiah punya prinsip, la yadurru ma'al imani dzambun, tidak membahayakan iman seseorang dosa apapun yang dia lakukan. Semuanya pemahaman yang menyimpang, sementara ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya kaum muslimin yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar, mereka dikatakan mu'minun naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya, mukmin bi imanihi fasiqun bi kabiratih, dia mukmin dengan iman yang dia miliki dan dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Sementara di yaumul qiyamah nanti tahta masyiatillah, kalau dia wafat belum bertaubat kepada Allah, maka tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, bila tidak maka dia akan diazab. Begitu bersih selesai dosa-dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini bentuk takdir yang pertama. Yang lebih hulu lagi, ialah model yang kedua. At-takfiru bifi'lil mubah. Mengkafirkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang mubah. Perbuatan-perbuatan yang mubah. Ini fenomena takfir baru yang muncul di zaman kita sekarang ini. Begitu mudahnya mengkafirkan orang lain dengan alasan yang sama sekali tidak syar'i. Tindakan yang dilakukan oleh orang lain tadi adalah perkara mubah, tetapi langsung dihukumi kafir oleh mereka. Disebutkan mereka itu sebuah pergerakan yang beranggotakan syabab, para pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang ini. Yukafiruna kulla baladin lahu udwiyatun fi hayatil umamil mutahidah. Mereka mengkafirkan semua negeri, semua bangsa yang masuk atau yang termasuk anggota PBB, Hayatul Umamil Mutahidah, semata-mata bergabung dengan PBB langsung dikafirkan. Tidak tanggung-tanggung sah negara dikafirkan semua oleh mereka. Penguasanya, kemudian menteri-menterinya, sampai masyarakatnya, rakyatnya, sebab dinilai ridha dengan penguasanya. Terkadang alasannya ialah ada unsur walak kepada orang-orang kafir. Terkadang alasannya berhukum dengan selain hukum Allah. Wah, ini sangat wadih, sangat jelas batilnya. Bentuk hulu yang lain, barakallahu fikum. Bentuk hulu dalam perkara takfir yang lainnya, yang ketiga ialah at-takfir bima yahtamilu kaunahu kufra wa kaunahu ma'siyah. Mengkafirkan orang lain dengan sesuatu tindakan yang ada kemungkinan dihukumi kufur, ada kemungkinan dihukumi maksiat. Dihukumi maksiat. Itu baru tindakannya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini, ada ihtimal perbuatan kufur, ada ihtimal perbuatan maksiat. Oleh mereka-mereka jamaah takfir, langsung dihukumi kafir, langsung diponis kafir. Luar biasa. Ini juga terjadi pada jemaah takfir, barakallahu fikum. Bentuk yang lainnya lagi. Yang keempat, at-takfir bima yahtamilu kaunahu kufra au ma'siyah au mubaha. Mengkafirkan orang lain dengan sebuah tindakan yang mungkin dihukumi kufur atau dihukumi maksiat atau dihukumi mubah. Sesuatu yang dirinci. Ada kalanya dihukumi kafir, ada kalanya dihukumi maksiat, ada kalanya dihukumi mubah. Tergantung kondisinya masing-masing. Oleh mereka jemaah takfir langsung dihukumi dengan hukuman yang sama, dikafirkan semua. Dicontohkan oleh para ulama seperti al-isti'anah bil kufar alal kufar. Seorang muslim yang meminta bantuan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir yang lain. Itu panjang pembahasannya, panjang perinciannya. Ada yang mengatakan, ada yang sebuah kondisi yang sampai tingkatan kufur, ada yang maksiat, ada yang malah boleh. Oleh mereka tak pandang peduli. Siapa saja yang kemudian minta bantuan kepada orang kafir, maka dia kafir. Dihukumi kafir seluruhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum, fenomena yang berikutnya, at-takfirul 'am, mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Siapa saja yang bukan kelompoknya langsung dihukumi kafir, atau siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir, atau meyakini semua umat manusia di zaman sekarang ini adalah kafir dikarenakan umat Islam umat yang telah lenyap, seperti yang dipahami oleh Syekh Qutb dan para penganut pahamnya, mengkafirkan kaum muslimin di zaman sekarang ini dikarenakan meyakini umat Islam umat yang ghaibah, umat yang telah raib, umat yang telah lenyap, menjuluki umat di zaman sekarang ini dengan sebutan jahiliyah abad 20. Itu semuanya takfirul 'am, pengkafiran secara umum yang sangat mengerikan. Ini semuanya qanabtin 'azakumullah mazahir al-ghulu takfir, fenomena-fenomena tindakan ghulu dalam mengkafirkan seseorang dan semuanya dengan tanpa hak. Ini sepanjang zaman, sepanjang masa, dari mulai zaman akhir sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai di zaman kita sekarang ini, yang namanya paham takfir terbilang paling tua, terbilang eksis. Pahamnya tersebar di mana-mana, yang menyebarkan pun juga banyak, jamaah-jamaah takfir juga di mana-mana, aksi-aksinya pun menghebohkan orang di mana-mana. Barakallahu. Maka ya khanabitin azakumullah, pemahaman yang banyak meraksuki pemuda-pemuda Islam semacam ini perlu kemudian dibahas, perlu kemudian diulas bagaimana sesungguhnya bimbingan Islam, bagaimana sesungguhnya pemahaman dan keyakinan para ulama salaf dalam bab takfir ini. Apakah semudah itu Islam mengajarkan umatnya mengkafirkan orang lain? Barakallahu. Adapun dampak daripada pemahaman takfir ini sangat mengerikan, seperti yang sudah maklum di kalangan banyak pihak. Dampak negatifnya ialah mensikapi kaum muslimin yang dianggap kafir seperti mensikapi orang-orang kafir. Mensikapi penguasa muslim yang diyakini kafir seperti meyakini atau mensikapi penguasa yang kafir. Ini mengerikan. Kalau berkait dengan orang muslim, diyakini halal darahnya, halal hartanya, hal kehormatannya, boleh dibunuh. Kalau terkait dengan penguasa, diyakini boleh diberontak, boleh dikudeta, maka muncul yang muncul di tengah-tengah mereka paham jihad, melaksanakan gerakan-gerakan jihad untuk mewujudkan konsekuensi takfir tadi. Muncul jihad-jihad yang tak syar'i, aksi-aksi yang tak syar'i, dan bermunculan berbagai macam efek-efek yang lain. Kalau kemudian orang tuanya yang dihukumi kafir, halas. Dihukumi kafir, dihukumi najis, dan segala macamnya, mengerikan. Itu banyak itu efeknya. Tak boleh nikah dengan mereka, dikarenakan dia orang kafir. Tidak boleh sholat di belakang mereka, dikarenakan mereka orang kafir. Dan macam-macam. Dikasih muamalah seperti muamalahnya orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Dalam Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bab takfir ini sangatlah besar. Tidak semudah itu Islam mengajarkan kepada kita dalam mengkafirkan orang lain. Kita langsung membahas pembahasan kitab ini pada bab yang ke-32. Bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi hafizahullah, beliau membuat judul Khataru Takfiril Muslim Bighairi Haqqin, bahaya mengkafirkan seorang muslim dengan tanpa hak. Lalu membawakan hadisnya Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ayyumamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, siapapun orangnya yang berkata kepada saudaranya, hei orang kafir, ya kafir, hei orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau seperti yang dia ucapkan, maka benar orangnya kafir. Tapi kalau tidak, kembali kepada orang yang menfonis. Disebutkan sama Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, para ulama berbeda pendapat di dalam memaknakan raji'at ilaih. Kalau ternyata yang dituduh bukan orang kafir, maka kembali kepada diri sendiri. Ada di antara ulama kita yang berpendapat dibawa kepada makna zahirnya, sehingga yang menuduh itu yang dihukumi kafir. Senjata makan tuan. Ada pula yang berpendapat yang dimaksudkan adalah dosanya. Artinya dosa kalimat itu, dosa pengkafiran itu kembali kepada yang mengucapkannya, walaupun enggak dihukum kafir. Walhasil kata beliau, anna al-maqsud huwa al-zajr an al-takfir aw al-tafsir aw al-tanfiq ay al-hukum bin-nifaq illa bihaqin wa hujjatin wa bayyinah. Alhasil yang dimaksudkan di dalam riwayat ini ialah larangan keras mengkafirkan atau menfasikkan atau menghukumi munafik kecuali dengan hak, dengan hujjah, dan dengan bukti-bukti yang jelas. Barakallahu fiik. Qanafdin a'azakumullah. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari, dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw bil kufri illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Itulah adab seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau dengan kekafiran melainkan akan kembali kepada dia sendiri kalau yang ditutup tidak benar demikian. Allahumma musta'an. Maka riwayat-riwayat ini barakallahu fikum menggambarkan kepada kita Islam tidak mengajarkan pemeluknya bermudah-mudah di dalam bab mengkafirkan orang lain atau menfasikkan orang lain atau memunafikkan orang lain atau memubtadikan orang lain atau mengistikan orang lain. Satu paket disebutkan sama Syekh Rahimahullah Ta'ala. Tidak mudah. Harus dengan hak, harus dengan bukti, harus dengan hujjah. Sehingga beliau sebutkan dalam hadisnya bahaya mengkafirkan seorang muslim tanpa hak. Menunjukkan di sana ada upaya mengkafirkan muslim dengan hak. Kalau tanpa hak itu perkara yang menyimpang, perkara yang berbahaya. Kalau dengan hak maka itu perkara yang benar. Ikhwanuddin a'azakumullah. Masalah ini sesungguhnya sudah dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Masalah ini dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati بذنب ما لم يستحل ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. Kita yang ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan siapapun dari kalangan ahli kiblat, yakni kaum muslimin, dengan sebuah dosa. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim pun karena sebuah dosa selama dia tidak meyakini kehalalannya. Dan kita tidak mengatakan pula tidak membahayakan bersama dengan iman dosa apapun bagi orang yang mengamalkannya. Yang pertama itu bantahan kepada kaum Khawarij. Kalimat yang kedua bantahan kepada kaum Murji'ah. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ubbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanatus Sughra menyatakan wa qad ajma'atil ulama la khilafa bainahum annahu la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblati bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islami bi ma'siyatin narju lil muhsin wa naqafu 'ala al musyi. Kata Ibnu Battah, para ulama telah sepakat tidak ada ikhtilaf di antara mereka semua. Seseorang dari kalangan muslimin ahli kiblat tidak dikafirkan karena sebuah dosa. Kita pun juga tidak mengeluarkan dia dari Islam karena sebuah maksiat. Kita mengharapkan untuk orang yang berbuat baik dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat jelek. Ijma ulama, kesepakatan seluruh para ulama dalam hal ini, ulama Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juga menyatakan wa'lam anna mazhab ahli al-haq annahu la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblati bi dhanbin wa la yukaffaru ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ketahuilah bahwasanya mazhabnya ahlul haq, mazhabnya orang-orang yang di atas kebenaran, tidak ada seseorang pun dari kalangan ahli kiblat kaum muslimin yang dikafirkan karena sebuah dosa. Juga tidak dikafirkan ahli bid'ah dan ahlul ahwa itu. Yani ahli bid'ah atau ahlul ahwa yang belum sampai tingkatan kafir tidak boleh dikafirkan. Walaupun dia mubtadi', walaupun dia difonis sebagai ahlul bid'ah, tidak boleh dikafirkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa menyatakan innahu qad taqarrara min madhhab ahli sunnah wal jamaah ma dalla alaihi alkitab was sunnah annahum la yukaffiruna ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin wa la yukhrijunahu min alislam fi amal idza kana fi'lan manhiyan 'an mithlu az-zina was-sariqah wasyurb al-khamr ma lam yatadhamman tark al-iman. Sesungguhnya telah pasti, telah tetap dari mazhabnya ahlu sunnati wal jamaah apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblat, dari kalangan muslimin dengan sebuah dosa. Mereka juga tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebuah amalan kalau yang dikerjakan itu amalan yang terlarang seperti zina, mencuri, minum khamr, selama tidak ada unsur meninggalkan iman. Selama tidak ada unsur meninggalkan iman, tapi kalau sudah meninggalkan keimanannya, maka di situ ada pembahasan takfir. Masya Allah. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama kita yang lainnya yang memberikan pernyataan yang sangat tegas dalam bab ini. Tidak mudah mengkafirkan orang dengan sebuah dosa. Tidak gampang mengusir, mengeluarkan orang lain dari Islam dengan sebuah amal. Ada ketentuan-ketentuannya barakallahu fikum. Baik, pada kesempatan kita kali ini akan kita jabarkan prinsip ahlu sunnati wal jamaah di dalam takfir, supaya kita masing-masing kita memahaminya, supaya kita tahu bagaimana bahaya pemahaman tafsir itu, sekaligus membantah pemahaman tafsir tadi, sekaligus menjelaskan kepada umat bahwasanya Ahlus Sunnah itu bukan jamaah tafsir. Ahlus Sunnah itu bukan jamaah tafsir. Ahlus Sunnah bukan jamaah tafsir. Ahlus Sunnah bukan jamaah tanbih. Ahlus Sunnah bukan jamaah tahdits. Apa ini? Nah, kalau takfir mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Tahdits membubutatikan orang dengan tanpa hak. Tafsir menfasikkan orang dengan tanpa hak. Tanbih memunafikkan orang dengan tanpa hak. Takzib menghisbikan orang dengan tanpa hak. Barakallahu. Ada beberapa ketentuan penting karena kita hasil. Masya Allah. Yang pertama, ketentuannya ketentuan yang pertama, amalan yang dilakukan oleh orang tadi, seseorang adalah amalan yang dihukumi kufur dalam Islam. Amalannya diperhatikan. Amalan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah amalan yang dinyatakan dalam Islam sebagai amalan kufur atau amalan syirik atau amalan kemurtadan. Ini bobit yang pertama. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang karena semata-mata melakukan tindakan dosa. Tidak mengkafirkan orang dengan semata-mata tindakan bid'ah. Tidak. Tapi yang dibahas, tindakan kekufuran. Tindakan kekufuran. Ini yang dibahas. Islam sudah menyatakan ini perbuatan kufur. Ini ucapan kufur. Baru dibahas pembahasan takfir. Tapi kalau dalam Islam dikatakan ini dosa, ini maksiat, ini kefasikan, belum sampai tingkatan kekufuran, tidak dibahas. Ada beberapa amalan-amalan yang dinilai dalam Islam sebagai tindakan kekufuran. Yang pertama ialah tarku ma'muril imani bih, meninggalkan sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya. Tidak mau beriman dengan sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya. Seperti tidak mau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari kebangkitan, qada dan qadar. Kalau tidak beriman, tidak mau beriman dengan rukun-rukun iman yang enam, ini merupakan perbuatan kufur. Atau at-takdzibu bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iza kana ma'luman minat dini bidarurah. Atau dia mendustakan sedikit saja dari apa yang dibawa Rasulullah SAW, kalau sesuatu itu termasuk perkara yang maklum, perkara yang sangat maklum, termasuk agama ini dengan pasti, dustakan sama dia. Ini merupakan tindakan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan di An-Nisa ayat 160, ayat 136, Allah menyatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam ayat yang lain, juga di An-Nisa ayat yang ke-150 dan setelahnya, di situ ada penegasan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan hendak memisahkan antara Allah dan para Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian yang lain, dan mereka hendak menjadikannya sebagai jalan yang ditempuh. Mereka lah orang-orang yang kafir dengan sesungguhnya, dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir adat yang sangat menghinakan. Ulaika humul kafiruna haqqa. Beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian, sudah dihukumi kafir. Apalagi kafir dengan semuanya. Lebih kafir lagi hukumnya. Masya Allah. Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Ibanatul Al-Imadul Suhra menyebutkan kesepakatan para ulama dalam bab ini. Beliau mengatakan wa kadzalika wujubul iman wat tasdiq bi jami'i ma ja'at bihi ar-rusul min 'indillah wa bi jami'i ma qala Allah 'azza wa jalla فهو حق لازم فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءته الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. Begitu pula kewajiban iman dan membenarkan seluruh yang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan membenarkan semua yang Allah firmankan itu perkara yang hak, yang pasti. Kalau seandainya ada seseorang yang beriman dengan semua yang dibawa Rasul kecuali satu saja tidak iman, maka dengan ketidakimanannya itu dia dihukumi kafir oleh seluruh para ulama. Bayangkan, satu saja dia tidak mengimaninya, maka dinyatakan kafir menurut seluruh para ulama. Ini perkara yang pasti ya. Ini amalan yang dihukumi kafir dalam Islam. Tidak beriman kepada rukun iman atau mendustakan perkara yang pasti dalam agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dikatakan kafir. Wabah. Yang kedua, yang dihukumi kufur dalam Islam. Adamu i'tiqadi wujubil wajibatil zahiratil mutawatirah. Tidak meyakini kewajiban amalan-amalan wajib yang tampak, yang mutawatir. Dalam Islam itu amalan yang sangat jelas, amalan yang sangat nyata, mutawatir, semua orang tahu itu wajib. Tapi dia tidak meyakini kewajibannya. Itu kufur. Atau adamu tahrimil muharramat al-zahirah al-mutawatirah. Tidak meyakini keharaman perkara-perkara haram yang nampak, yang mutawatir. Sudah jelas-jelas keharamannya. Secara mutawatir itu haram. Semua orang tahu itu haram. Dia tidak meyakini keharamannya. Itu merupakan tindakan kufur. Barakallahu fi. Apa hukumnya salat? Hah? Wajib. Yakin? Hah? Apa hukumnya zakat, puasa, haji, rukun Islam? Masya Allah. Wabih, semua orang tahu itu semua perkara yang wajib pada agama ini. Ternyata ada orang yang tidak meyakini kewajibannya. Tidak wajib yang namanya sholat. Tidak wajib yang namanya zakat. Tidak wajib yang namanya puasa. Tidak wajib yang namanya haji. Dia ingkari kewajibannya. Ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Apa hukumnya zina? Ya kok menang wae? Diam saja karena enggak tahu hukum. Apa karena ngantuk? Hah? Apa hukumnya zina? Yakin? Yakin? Ada gak klasifikasi zina halal, zina haram? Hah? Hah? Gak ada. Semua zina haram. Kalau ada orang yang kemudian meyakini zina itu tidak haram, meyakini zina itu tidak haram, zina itu halal, itu dihukum kufur. Dikarenakan sesuatu perkara yang sangat mutawatir, sangat jelas, sangat nampak keharamannya. Dia meyakini enggak haram, itu dihukum kufur. Itu dengan kesepakatan para ulama kita. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menukilkan kesepakatan para ulama dalam bab ini, terutama berkait dengan bab tarikus shalah, seseorang yang meninggalkan shalat dikarenakan tidak meyakini kewajibannya. Beliau menyatakan la khilafa baina ahli al-ilm fi kufri man tarakaha jahidan liwujubiha. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kafirnya seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Wallah insyaAllah ya. Beliau mengatakan setelah itu, wa kadzalika al-hukmu fi mabani al-islam kulliha wa hiya az-zakah was-siyam wal-hajj li'annaha mabani al-islam wa adillatu wujubiha la takadu taqfa إذ الكتاب والسنة مصحونان بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للإسلام. Begitu pula hukumnya terkait dengan rukun-rukun Islam yang lain, zakat, puasa, dan haji. Yakni orang yang meninggalkannya karena tidak meyakini kewajibannya dihukumi kafir. Sebab itu adalah bangunan Islam, dalil tentang wajibnya dan samar bagi kaum muslimin. Sebab Quran dan Sunnah dipenuhi dengan argumentasi dalil. Namun setelah itu, ijma ulama pun juga demikian. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kewajiban-kewajiban tadi, melainkan orang yang betul-betul menentang Islam. Halawabeh. Dengan kesepakatan para ulama. Beliau juga menyatakan terkait dengan orang yang menghalalkan barang haram yang jelas-jelas haramnya. Kata beliau, وَمَنْ اِعْتَقَدَ إِلَّا شَيْءٍ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَظَهَرَ حُكْمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَزَالَتِ الشُّبْهَةُ فِيهِ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالزِّنَا وَأَشْبَهِ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ كَفَرْ لِمَا ذَكَرْنَا فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ. Begitu pula barang siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sudah tampak jelas hukum haramnya di kalangan muslimin, hilang syubhat dalam bab ini. Dikarenakan banyaknya nas-nas dalil dalam bab ini, seperti menghalalkan daging khinzir, apa khinzir? Daging babi, menghalalkan zina, dan yang semisalnya dari perkara yang tidak dikhilafkan keharamannya, maka dia kafir. Wabah. Semacam inilah yang dihukumi kufur. Tidak semudah yang dibayangkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini baru satu faedah ya. Baru menghukumi apanya ini. Baru menghukumi perbuatannya. Kita baru membahas perbuatannya. Masya Allah. Yang belum kita bahas apa ini? Orangnya. Dalam Islam ada al-fardu bainal fi'li wal fa'il. Ada perbedaan antara menghukumi perbuatan dan menghukumi pelaku perbuatan tadi. Belum tentu seseorang yang terjatuh di dalam perbuatan kufur langsung divonis kafir. Ini adalah prinsipnya sunnati wal jamaah yang ditolak mentah-mentah oleh kaum khawarij. Ditolak mentah-mentah oleh jamaah takfir. Sekarang mereka punya satu kaidah, kafir ya kafir. Tidak ada klasifikasi perbuatannya kufur, orangnya belum. Tidak ada itu kata mereka. Kalau sudah terjatuh pada tindakan yang dikatakan kufur, maka orangnya otomatis kafir. Ini mereka. Ahlussunnah wal jamaah membedakan para adapun menghukumi orangnya. Di dalam Islam ada klasifikasi hukum. Yang pertama, at-takfirul 'am atau at-takfirul mutlak. Man dallatin nususu 'ala kufri. Mengkafirkan secara mutlak dengan bahasa mutlak, bahasa umum, seseorang yang ada nafs nya melakukan tindakan kufur. Hukum secara umum. Ini yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, banyak disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, dan ini pula yang dipraktikkan oleh Salafun Shalih rahimahumullah ta'ala, menggunakan bahasa umum. Seperti ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yakfur bima anzala Allah fa ulai wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulai kafirun." Kafirun. Man umum. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Umum. Seperti ayat yang saya bacakan, "Ulai kahumul kafirun haqqan." Mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki. Para umum. Baiklah. Begitu pula hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Bukhari Muslim, dia mengatakan, "Man mata yushriku billahi syai'a dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk ke dalam neraka. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia kafir. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia musyrik. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian, neraka tempatnya. Umum. Adapun pernyataan dari kalangan salafun shalih rahimahumullah sangat banyak. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan terkait dengan kaum Jahmiyah Mu'tazilah yang meyakini Quran sebagai makhluk. Beliau mengatakan, "Al-Qur'anu kalamullahi 'azza wa jalla. Man qala makhlukun fahuwa kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir." Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang ragu akan kekafiran orang tadi, maka dia juga kafir. Bahasa yang baca, kafir MLM. Nah, tapi gak kesal. Nyindir ya katanya. Terus saya mengatakan kafir MLM. Hah? Yang mereka sebutkan pembid'ahan. Tahdir MLM. Hah? Yang berbuat demikian maka dia kafir. Yang ragu dia juga kafir. Nyambung gitu loh. MLM. Ada kelas itu. Ini pernyataan beliau diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Muhammad dalam kitab sunnah. Barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari Bishr ibn Harith Al-Has Al-Zahid. Beliau menyatakan, "Man syatama ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu minal muslimin." Barang siapa yang mencaci, mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia kafir, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia mengaku termasuk muslim. Ini disebutkan oleh Ibnu Baffah dalam bukunya Al-Ibanatus Sughra. Al-Imam Al-Lalikai dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, sekaligus sebagai poin kedua, namanya at-takfirul khas, mengkafirkan secara khusus, yakni dengan menyebutkan pahamnya atau menyebutkan sektenya. Itu juga boleh. Dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, beliau mengatakan, "Kalamul qadariyah kufrun wa kalamul haruriyah dalalah wa kalamu syi'ah halakah." Paham qadariyah kufur, paham haruriyah khawarij sesat, paham syi'ah binasa, kebinasaan. Langsung sebutkan haruriyah, qadariyah, syi'ah. Itu Itu namanya at-takfirul khas, mengkafirkan secara khusus dengan menyebut namanya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil." Langsung disebutkan nama Bani Israil. "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin." Langsung ahli kitab, musyrikin. Itu namanya khas. Hadza yajuz. Itu semua diperbolehkan, barakallahu fikum, dan itulah yang dilakukan dalam ulama kita salafus saleh, mengacu pada bimbingan Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ataupun yang berikutnya ialah at-takfirul muayyan, mengkafirkan orang secara ponis. Ini yang dibahas panjang oleh para ulama kita. Dan insyaAllah akan kita bahas setelah salat zuhur nanti. Terdengar suara azan dari jauh. Baik, nasabilah huna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafizakumullah.